Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita lanjutkan lagi menyelesaikan pelajaran kita membaca kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Naam. Dan insyaallah kita akan mengkhatamkan, menyelesaikan kitab ini dalam 2 atau 3 kali pertemuan lagi. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan ke bait yang ke-976. Tafadhol dibaca. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل لساكن صحا قل التحريك من ذي لين آت عين فعل كأب. نعم بارك الله فيكم. Artinya, pindahkanlah harakat dari huruf lin yang keadaannya ain fi'il, pindahkan kepada huruf sahih yang sukun seperti pada lafaz abin. 6. Lanjutan. Qala syarif rahimahullahu taala idza kanat ainul fi'li ya'an aw wawan mutaharrikatan wa kana ma qablaha sakinan sahihan wajaba naqlu harakatil 'ain ila as-sakin qablaha nahwu yabinu wa yaqumu wal aslu yabinu wa yaqumu bikasril ya'i wa dhammil wawi فنقلت حركتهما إلى الساكن قبلهما وهو الباء والقاف وكذلك في أب فإن كان الساكن غير صحيح لم تنقل الحركة نحو بايع وبين وعوق. نعم. قال الشارح رحمه تعالى إذا كانت عين الفعل ياءً أو واوًا متحركةً وكان ما قبلها ساكنًا صحيحًا وجب نقل حركة العين إلى ساكن قبلها. Apabila ain fi'il berupa huruf ya atau berupa wawu yang berharokat dan huruf sebelumnya adalah huruf sukun yang sahih, dan huruf sebelumnya adalah huruf sahih yang sukun, maka wajib naqlu harakatil aini ila sakini qablaha, maka wajib memindahkan harokat ain fi'il kepada harokat ain kalimah kepada huruf sukun sebelumnya. Nahwu contohnya yabinu dan yaqumu. Wal aslu yabinu wa yaqwumu, dan asal dari dua fi'il itu adalah yabinu ikut wazan yaf'ilu dan yaqwumu wazannya yaf'ulu bikasril ya'i wa dhamil wawi, dengan mengkasroh ya' dan mendoma wawu. Fanukilat harakatuhuma ila sakini qoblahuma, maka kedua harokat huruf ilat, huruf lin tersebut yaitu wawu dan ya, keduanya dipindah ke huruf sukun sebelumnya. Wahwal ba'u wal qaf, yaitu ba' pada yabinu dan qaf pada yakumu. Kadzalika fi abin, demikian juga yang terjadi pada abin. Qala fa in kana sakinu ghairu sahih. apabila huruf huruf sukunnya bukan huruf sahih, apabila huruf yang bersukun tersebut bukan huruf sahih, yaitu huruf ilat berupa alif, nam atau wawu atau ya, lam tungqalil harakatuh, maka harakatnya tidak dipindahkan. Nam nahwu contohnya baya'a, bayyana, awaqa. Nam baya'a wazannya fa'ala. Fa'ala ainnya yang dia tu ya sebelumnya hurufnya huruf sukun namun berupa alif ya, baya'a. Demikian juga pada bayyana yang ainnya dia itu ya sebelumnya juga huruf ya sukun bukan huruf sahih. Awwaqo juga demikian karena berasal dari wawu sukun dan wawu fathah. Awwaqo seperti yang terjadi pada bayyana terdiri dari dua ya, yaitu ya sukun dan ya yang fathah, bayyana. Maka ketika itu tidak terjadi yang terjadi pada yang disebutkan di atas, yaitu tidak dinakal harokatnya, tidak dipindahkan harokatnya. Kenapa? Karena harokat huruf sebelumnya bukan huruf sahih, melainkan huruf ilat. Lanjutan. Qala al-mu'allif rahimahullah, ma lam yakun fi'la ta'ajjubin wala kabiyadda aw ahwa bila min ullila. Naam. Selagi lafaz yang berkaitan bukan fi'il ta'ajjub, selagi lafaz yang dipindahkan harokatnya tersebut dia itu bukan fi'il ta'ajjub dan juga bukan fi'il yang seperti pada lafaz ibyaddah atau pada lafaz ahwa yang mu'talam. Nah, artinya kalau dia itu di fi'il ini, fi'il ta'ajjub, fi'il yang seperti ibyaddah atau ahwa, maka tidak terjadi nakal harokat juga, tidak terjadi pemindahan harokat. Lanjutan wajan. Qala asy-syarif rahimahullah, ay innama tunqalu harakatul 'ain ila as-sakin as-sahih qablaha idza lam yakun fi'lu lit-ta'ajjub aw mudha'afan aw mu'talla al-lam. فإن كان كذلك فلا نقل نحو ما أبين الشيء وأبين به وما أقومه وأقم به ونحو إبيض وسود ونحو أهوى. نعم. قال الشارح رحمه تعالى أي إنما تنقل حركة العين إلى ساكن الصحيح قبلها إذا لم يكن الفعل لتعجب. Artinya harakat ain tidak dipindah kepada huruf sukun sahih sebelumnya apabila dia itu berupa fi'il ta'ajjub. Idza lam yakun fi'lu ta'ajjub, innama tunqalu taharakatul aini ila sakini sahih qablaha, hanya saja harakat ain yang hanya saja harakat ain dipindah kepada huruf sukun sahih sebelumnya jika dia itu bukan fi'il ta'ajub, jika katanya bukan fi'il ta'ajub. Au mudha'afan, atau dia itu bukan dari yang fi'il terjadi tad'ib, pendobelan huruf, yaitu fi'il mudha'af. Au mu'talallam, atau bukan pula dari fi'il yang lamnya huruf mu'tal. Fa'inkana kadhalik fala naqla, jika ia itu dari fi'il-fi'il di atas maka tidak ada pemindahan harokat. Nahu ma'abyana syai'a wa'abyin bih. Ini untuk contoh fi'il ta'ajub. Fi'il ta'ajub wazannya ma'af'ala dan af'il bih. Ma'af'alahu af'il bih, itu fi'il ta'ajub. Seperti yang sekarang ma'abyana syai'a wa'abyin bi. Naam. Alangkah jelasnya sesuatu tersebut. Naam, atau sungguh jelas. Barakallahu fikum. Nah, di sini tidak terjadi pemindahan harokat. Mana yang dimaksud harokat ya? Ya di situ huruf huruf yang mu'tal berharokat sebelumnya huruf sahih sukun. Secara kaidah dipindah harokatnya ke huruf sebelumnya. Namun ketika ini, ketika kata ini berbentuk fi'il ta'ajub ma'abiyana juga abiyin bi, maka tidak terjadi perpindahan. Andaikan terjadi perpindahan, akan terjadi kesamaran dengan fi'il yang lain. Kalau kita pindahkan harokat ya kepada ba, maka ba menjadi fathah, lalu ya nya kosong dari harokat. Nah, menjadi alif ya nya menjadi apa? Ma'abana, ma'abana artinya sudah lain. Abana yubinu artinya berpisah, berpisah artinya. Nah, memisahkan atau berpisah. Sehingga apa? Seperti ini tidak terjadi pemindahan harokat. Nah, demikian juga pada abyin, andaikan terjadi nakal harokat, maka harokat ya pindah ke ba, lalu ya nya jadi sukun ma'abinu, ma'abin. Bahkan ketemu dua sukun, ya nya dibuang menjadi ma'abin, menjadi abin bih, abin menjadi fi'il amr yang dari abana juga akhirnya. 6. Wa aqwamahu wa aqwimbi. Ini sama, masih contoh untuk fi'il ta'ajub. Wama aqwamahu wa aqwimbi. Kalau terjadi perpindahan harakat menjadi ma aqamahu, ma aqamahu. Ya, karena harakat wawu dipindah ke qaf, lalu wawu berubah menjadi alif. Nah, sehingga dibaca wama aqamahu. Itu kalau terjadi nakal. Namun kalau hal ini dilakukan, maka artinya menjadi berubah, bukan fi'il ta'ajub lagi. Wama aqamahu, dia tidak mendirikannya. Nah, artinya jadi lain. Yang diinginkan di sini fi'il ta'ajub, wama aqwamahu artinya sungguh sangat mengagumkan perkara dia mendirikan. Demikian juga pada wa nahwu ibyadda. Andaikan ibyadda terjadi nakal, maka akan tersamarkan dengan fi'il yang lain juga. Karena harokat ya pindah ke ba, lalu ya-nya berubah menjadi alif. Ya. Ketika ya pindah ke ba, ya-nya kosong dari harokat, dibaca ibaid, ibaid. Ketika itu enggak cocok. Apa yang terjadi? Ya dirubah menjadi alif, menjadi ib. Menjadi apa? Ibado. Lalu hamzah wasal dibuang karena tidak butuh. Menjadi bado. Menjadi bado. 6. Demikian juga iswada kalau dipindah menjadi sada. Karena harokat tawa dipindah ke sin. Ya. Kemudian sin berubah, kemudian wawu berubah menjadi alif. Hamzah wasal dibuang karena dimulai dengan harokat, tidak butuh hamzah wasal. Menjadi apa? Sada. Demikian juga pada contoh berikutnya wa nahwu ahwa. Andaikan terjadi nakal, akan dibaca aha. Aha ada alif, dua alif nanti. Wawu berubah jadi alif, kemudian yang terakhir alif bengkok. Nah, karena itu pada contoh-contoh seperti ini tidak terjadi nakal, tidak terjadi pemindahan harokat. Nah, apa kaidah pemindahan harokat? Kaidahnya pada bait sebelumnya, yaitu jika huruf ilat berharokat, kemudian harokat sebelumnya, kemudian huruf sebelumnya huruf sahih yang sukun, maka terjadi pemindahan harokat. Nah, setelah terjadi pemindahan harokat, bisa tetap huruf yang ilat tadi bisa tetap seperti yakwulu menjadi yakulu, yabyu menjadi yabiu, ya, tetap ya. Atau huruf ilatnya dirubah menjadi alif ketika tidak cocok. Seperti apa? Yanwamu, yanwamu menjadi yanamu. Asalnya yanaumu, yanaumu menjadi yanamu. 6. Artinya ketika terjadi pemindahan harokat, lihat cocok apa enggak harokat dengan huruf setelahnya. Kalau Peminan harokat itu doma huruf setelahnya wawu berarti cocok. Yakwulu menjadi yakulu. Setelah itu dibiarkan. Seperti yabdiu menjadi yabiu juga cocok. Kasroh setelahnya iya. Tapi ketika tidak cocok maka terjadi perubahan huruf. Seperti pada yanwamu ya. Dari nama nawima yanwamu. Ketika terjadi pemilihan harokat dibaca yanwamu. Lalu yanwamu ketika terjadi pemindahan harokat dibaca yanaumu, yanaumu. Tidak cocok fathah setelahnya wawu, maka berubah menjadi alif menjadi yanamu. Wawu berubah menjadi alif menjadi yanamu. Nah, itu kaidah umum pemindahan harokat. Lanjutan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa mithlu fi'lin fi dhal i'lal ismu dhaha mudari'an wa fihi wasmu. Naam. Di kitab kita Al-Mumti' ada bab pemindahan harokat. Semoga antum sudah baca di situ ya. Ada bab naqlu, babun naqlu. Halaman 258. Bab naqlu di halaman 254. 254. An-naqlu pemindahan harokat. Nah, insya Allah jelas pembahasan yang ada di kitab itu jelas dirinci ya di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Diharapkan antum nanti baca kitab itu. Nah, arti bait yang barusan kita baca, wa mithlu fi'lin fi dzal i'lal ismun. Nah, disamakan dengan fi'il dalam i'lal ini yaitu isim yang menyerupai mudorek, isim yang menyerupai, isim yang menyerupai fi'il mudorek, dan di dalamnya terdapat tanda-tanda itu. Lanjutkan. Qala syarih rahimahullah, ya'ni annahu yuthbatu lil ismi alladhi yushbihu al-fi'l al-mudari' fi ziyadatihi faqat aw fi waznihi faqat min al-i'lal wa bin-naqli ma yuthbatu lil-fi'li. فالذي أشبه المضارع في زيادته فقط تبيع وهو مثال تحليء من البيع. الأصل تبيع بكسر التاء وسكون الباء فنقلت حركة الياء إلى الباء وصار تبيع. والذي أشبه المضارع في وزنه فقط مقام والأصل مقوم فنقلت حركة الواو إلى القاف ثم قلبت الواو ألفا لمجانسة الفتحتين. فإن أشبهه في الزيادة والزينة فإما أن يكون منقولا من فعل أو لا، فإن كان منقولا منه أعل كيزيد وإلا صح كأبيض وأسود. نعم. قال الشارح رحمه الله يعني أنه يثبت للاسم الذي يشبه الفعل المضارع في زيادته فقط أو في وزنه فقط من الإعلال بالنقل ma yathbutu lil fi'li, yaitu menjadi ada tetap, yaitu terjadinya naql harokat ya pada isim yang menyerupai fi'il mudhari' dari sisi penambahan huruf, yaitu huruf fi'il mudhari' ada penambahan huruf berupa huruf mudhara'. Isim ini juga ada penambahan seperti penambahan pada fi'il mudhari'. Au fi wasnihi faqat, atau menyerupai dari sisi timbangannya saja. Minal i'lal bin naqli ma yathbutu lil fi'li, yaitu adanya yathbut i'lal dengan pemindahan harokat yang mana i'lal ini juga ada pada fi'il. Wala falladhi asbahal mudhari'a fi ziyadatihi faqat tabi'u, yang menyerupai fi'il mudhari' dari sisi tambahan, dari sisi tambahannya saja, yaitu contohnya tabi'un. Tabi'un. Nah, wa huwa mithalu tihli'in minal bai'. Nah, dan dia itu juga pada contoh tihli'in minal bai', yang dia itu dari asal arti bai'. Wal aslu, yang dia itu dari baik, yaitu apa? Tabi'un, tabi'un dari asal katanya baik. seperti pada fi'il asal katanya baik, ba'aya bi'u bai'an. Nah, dibikin isim dari baik, yaitu tibi'un, apa, tabi'un. Dibikin isim dari baik, tabi'un, seperti pada, dan dia itu untuk contoh tihli, artinya tabi'un dan tihli ini sama dari sisi adanya tambahan huruf di depannya, di depan yaitu huruf ta. 6. Bedanya tabi'u atau tabi'un, dia itu dari baik, tihli'un dari ha, lam dan ya, dari hilyun atau hali. 6. Wal aslu tibyi, dan asalnya adalah tibyi bikasri ta wa sukunil ba, dengan mengkasrat ta dan mensukun ba. Fanuqilat harakatul ya ilal ba fasara tibyi, maka harakat ya-nya dipindah ke ba, harakat ya dipindah ke ba, yang tadinya tibyi menjadi tibi. Nah, ya-nya ya-nya menjadi kosong dari harokat ketika harokatnya dipindah. Yang tadinya tib y menjadi tibi. Nah, walau waladi asbahal mudhari'a fi wasnihi faqat maqamun. Berikutnya contoh yang menyerupai fi'il mudhari' dari sisi wazannya saja, timbangannya. Contohnya maqamun. Wal aslu maqwamun. Asal dari maqamun adalah maqwamun. Nah, di sini menyerupai harokat, menyerupai mudorek ya, dari sisi timbangannya, yaitu timbangan yaf'alu dari sisi timbangannya, bukan dari sisi huruf tambahan. Kalau huruf tambahannya dia itu mim, bukan tambahan huruf mudorek, bukan, namun dari sisi timbangan saja, yaitu dari huruf harokatnya, dari harokatnya saja, harokatnya menyerupai yaf'al. 6. Fanuqilatil harakatul wawi ilal qaf, maka harakat wawu dipindah ke qaf, yang tadinya waqwa maqwamun menjadi maqaumun ya. Thumma qulibat wawu alifan limujanasatil fathah, lalu setelah itu wawunya diubah menjadi alif untuk mencocoki fathah. Nah, maqaumun menjadi maqamun. 6. Tadi disebutkan di awal kaidah umum dalam nakal, apa, yaitu huruf ilat wawu atau ya berharokat sebelumnya huruf sahih yang sukun, maka terjadi pemindahan harokat. Setelah terjadi pemindahan harokat dilihat jika harokatnya mencocoki huruf setelahnya yang dipindah, maka dibiarkan. Doma setelahnya wawu biarkan, ya setelah kasroh setelahnya ya dibiarkan. Tapi ketika tidak cocok, seperti apa, fathah setelahnya wawu, maka ganti wawu menjadi alif, atau kasroh setelahnya wawu. Nah, maka wawu diganti menjadi ya. 6. Qala fa in asbaha fi siyadati wazinati fa imma an yakuna mangkulan minal fi'li aw la. Jika isim ini menyerupai fi'il mudhari' dalam ziyadah huruf tambahan dan dalam wazannya. Nah, jika menyerupai fa imma an yakuna mangkulan min fi'lin, maka dia itu bisa jadi kata yang mangkul dari fi'il, kata yang terambil dari fi'il, persis dari fi'il diambil jadi isim. Nah, seperti Yazid nama orang ya, berasal dari fi'il mudhari'. Yazidu, zada yazidu. Nah, fi'il mudhari' Yazid dipindahkan untuk nama orang menjadi isim dia. 6. Maka di situ isim yang menyerupai fi'il mudhari' dari dua sisi, satu dari sisi huruf tambahan, yang kedua dari sisi timbangan. 6. Qala fa imma an yakuna mangkulan min fi'lin aula, maka dia itu bisa jadi isim yang terambil dari fi'il atau bukan. Fa in kana mangkulan minhu u'illa fa Yazid, jika dia itu terambil dari fi'il, maka terjadi i'lal seperti pada Yazid. Wa illa, kalau tidak terambil dari fi'il, soha, maka sah. ka abyad wa aswad. Nam abyad dan aswad terambil dari fiil, dari fiil ta, fiil dari fiil apa itu, isim tafdhil, terambil dari wazan isim tafdhil, abyadu aswadu. Dan di sini juga, namun di sini artinya bukan isim tafdhil ya, untuk sifat musyabahah. Jadi untuk sifat musyabahah, abyadu yang putih, aswadu yang hitam. 6. Di sini tidak terjadi nakal, tidak terjadi nakal perpindahan harakat ya ke ba atau wawu ke sin, tidak terjadi perpindahan harakat. 6. Kenapa? Karena menyerupai mudorek dari sisi timbangan dan dari sisi huruf tambahan, namun bukan bukan mangkul dia. 6. Lanjutan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa mif'ilun sahiha kal mif'ali wa alif al-if'ali wa istif'ali. 6. Barakallahu fikum. Yang abyad dan aswad andaikan terjadi nakal, maka akan dibaca abado sama asada, menjadi abado dan asada. 6. Artinya jadi lain, akan terjadi iltibas, terjadi kesamaran dengan fi'il. 6. Arti bait berikutnya, wa mif'alun suhiha kal mif'ali wa alifal wa alifa if'ali wa istif'ali. 6. Artinya wazan mif'al dianggap sahih seperti lafaz mif'alun. Wazan mif'alun dianggap sahih seperti lafaz mif'alun. 6. Terhadap wazan if'al dan istif'al. Lanjutan. Azil lidzal i'lali wa taltazam iwad wa hadfuha bin naql rubbama 'arad. 6. Artinya buanglah, karena i'lal ini buanglah, dan juga tak diharuskan sebagai penggantiannya. Terkadang huruf tak ini dibuang berdasarkan nakal. 6. Kalau dibaca nyambung bait di atas, wazan mif'al dianggap sahih seperti lafadz mif'al, terhadap alif wazan if'al dan istif'al buanglah karena i'lal ini, dan tak diharuskan sebagai penggantinya. Terkadang huruf tak ini dibuang berdasarkan nakal. 6. Lanjutan. Qala syarih rahimahullah, لما كان مفعال غير مشبه للفعل استحق التصحيح كمسواك، وحمل أيضا مفعال عليه لمشابهته له في المعنى فصحح، كما صحح مفعال كمقول ومقوال. نعم. قال صريح رحمه الله، لما كان مفعال غير مشبه للفعل استحق التصحيح كمسواك. Tatkala mif'al itu tidak menyerupai fi'il, mif'alun tidak menyerupai fi'il ya, baik dari sisi timbangan ataupun huruf ziyadah. 6. Huruf ziyadah karena dari mim, bukan huruf mudhara'. Timbangannya juga tidak ada fi'il yang timbangannya fi'lal. Manakala mif'al tidak menyerupai fi'il, istahaqqa tashihu kamiswak, maka dia berhak untuk mendapatkan tashih, berhak untuk ditashih, untuk ditetapkan huruf ilatnya, tidak terjadi nakal. Seperti lafat miswak, miswak. 6. Miswakun. Wa humila aidan mif'al alihi. Lalu lafat mif'al juga disamakan dengan lafat miswak. Lafat mif'al juga disamakan dengan lafat miswak, yaitu tanpa alif. Limusyabahatihi lahu fil makna, yang karena dia menyerupai dari sisi arti, yaitu miswak artinya mif'al hampir sama dengan mif'al. 6. Miswakun miswak. Fasuhiha kama suhiha mif'al kamikwal wa mikwal, maka ditashi, ditetapkan huruf ilatnya, tidak dipindah harokatnya, seperti ditetapkan pada mif'al fasuhiha kama suhiha fil mif'al, maka ditetapkan tidak terjadi i'lal sebagaimana ditetapkan pada mif'al, seperti miqwal dan miqwal. Nah, dua-duanya untuk sigha mubalago, miqwal sama miqwal, artinya sama. Nah, dua-duanya timbangan sigha mubalago. Nah, ada keserupaan dari sisi arti. Qala wa asyara bi qawlihi wa alif alif wa alif alif ali wastif ali azil ila akhirih. 6. Disyaratkan dengan ucapan bait ini, illa annal masdara idza kana ala wasni if'alin aw istif'al wa kana mu'talal ain fa inna alifahu tuhdafu liltiqaiha sakinan ma'a alifil mubdalati min ainil masdar. Dan mengisyaratkan dengan perkataan beliau ini, yaitu kepada bahwasanya masdar apabila mengikuti wazan if'al dan istif'al, wazan mengikuti if'al dan istif'al seperti ikram, seperti istighfar, wa kana mu'talal ain, yang dia itu mu'tal ain seperti iqamatun ya, sama istiqomatun, istiqwam, mu'tal ain dari 6, dari koma menjadi akoma atau istaqoma. Wa kana al-mu'talal ain, yang dia itu mu'tal ain, fa inna alifahu tuhdafu liltiqaiha sakinatan ma'al alifin mubtalati min ainil masdar. 6. Maka alifnya dibuang, alifnya dihapus karena bertemu alif dengan sukun, karena alif tersebut bertemu dengan sukun bersama dengan alif mubdalah, alif yang diganti dari ain masdar. Wadzalika nahwu, dan ini contohnya pada iqamatun wastiqamatun, contohnya pada iqamah dan istiqamah, nahwu iqamatin wastiqamatin. Wa asluhu, dan asalnya adalah iqwamun wastiqwamun, asalnya iqwamun dan istiqwamun, dari if'alun dan istif'al, asalnya dari if'alun dan istif'al. 6. Fanukilat harokatul aini idal fa, maka harokat ainnya dipindah ke fa, yaitu harokat wawu dipindah ke qaf, harokat wawu dipindah ke qaf, wawu pada iqwam dan wawu pada istiqwam, semuanya harokat ain, berasal dari ain karena wazannya if'alun dan istif'alun. Lihat wazannya berasal pada ain atau menempati posisi ain, wawu itu menempati posisi ain. Fanukilat harokatul aini ilal fa, maka harokat ain dipindah ke fa yang dia itu qaf. Fakulibatil wawu alifan, lalu wawu dirubah menjadi alif, limujana satil fathati qablaha, untuk mencocoki fathah huruf sebelumnya, untuk mencocoki huruf sebelumnya, harokat sebelumnya yaitu fathah, untuk mencocoki harokat sebelumnya yaitu fathah. Iqwamun menjadi iqaw, iqaw mun, istiqwamun menjadi istiqaw. Nah, ketika wawu dipindah harokatnya jadi sukun, ketika itu tidak cocok. Nah, maka apa yang dilakukan, wawu diganti menjadi alif, menjadi istiqomun, menjadi iqomun. Maka ketemu dua alif sukun, ketemu dua alif sukun, yaitu alif yang dia itu berasal dari ain kalima sama satu lagi alif masdar, alif yang dia itu tambahan untuk masdar. Ketika diubah iqomun istiqwamun, ketemu dua alif, alif perubahan dari wawu sama alif yang datang karena masdar, itu ya. Maka akhirnya salah satu alif dibuang. Qala faltaqa alifan, maka bertemulah dua alif. Fahudibatil tsaniyatu minhuma, maka alif yang kedua dibuang, yaitu alif masdar. 6. Ini madhabnya Sibawai yang mengatakan alif yang dibuang adalah alif masdar, ya alif tambahan pada masdar if'alun. If'alun ada alif, alif untuk masdar di situ. Alif tambahan, bukan ain kalimah. Adapun menurut Al-Ahfaz ataupun ulama yang lainnya mengatakan bahwa yang dibuang itu ain kalimah. Nah, yang dibuang ain kalimah karena ain kalimah ini banyak dibuang pada fi'il fi'il mu'tal ain. Nah, seperti kalau mengucap mengucap apa? Qultu. Nah, qultu ainnya dibuang itu. Qultu bi'tu dan yang semisalnya. Qala thumma awidha minha ta'u ta'nis. Lalu ain yang dibuang lalu alif masdar yang dibuang tadi diganti dengan ta'nis. Fasara iqamatan wastiqamatan. Maka menjadi iqamatan dan istiqamatan. Yang tadinya iqamun menjadi iqamatun. Istiqwamun menjadi istiqamatun. Ada tambahan tak marbuto untuk mengganti alif yang dibuang tadi. Waqatuh dabuha dihita' kakolihim. Terkadang tak tambahan ini juga dihapus. Seperti ucapan mereka ajaba ijaban. Asalnya apa? Ijabatan. Kiasnya ijabatan. Nah, dari asalnya ijwaban. Ijwaban lalu wawonya dipindah harokatnya menjadi ijaban. Lalu ketemu dua alif, salah satu alif dibuang diganti tak marbuto menjadi ijabatan. Itu asalnya. Namun tak marbuto kadang dibuang seperti pada ucapan mereka ini ajaba ijaban. Wa qaluhu ta'ala wa iqamis shalah. Nah, asalnya apa? Kiasnya iqamatun. Nah, di sini taknya dibuang. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa pembuangan tak ini sama'i. Pembuangan tak bersifat sama'i. Nah, karena secara kias ada taknya. Barakallahu fikum. Lanjutkan. قال المؤلف رحمه الله وما لإفعال من الحذف من ومن نقل وفعيضا فمفعول به أيضا قم. نعم. Artinya ketentuan yang berlaku pada wazan if'al berupa pembuangan dan pemindahan harokat, maka hal ini diberlakukan pula terhadap isim maf'ul yang sejenis dengannya. Nah, apa yang terjadi tadi pada pembuangan pada if'al, terjadi pembuangan dan pemindahan harokat, hal ini diberlakukan pula pada isim maf'ul yang sejenis dengannya. Lanjutkan. نحو مبيع ومصون وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي الياء اشتهر. نعم. Seperti pada lafaz masunun mabiun masunun. Seperti pada lafaz mabiun masunun dianggap jarang mentashih lafaz yang mu'tal wawi, yang mu'tal hurufnya wawu. Nam, tetapi hal ini pada lafaz yang mu'tal ya'i telah masyhur terkenal. Mu'tal ya'i yaitu yang mu'tal hurufnya ya. Nah, lanjutan. Qala syarih rahimahullah idza bunya maf'ulun min al-fi'l al-mu'tal al-'aini bil ya'i aw al-wawi wajaba fihi ma wajaba fi if'al wa istif'al min al-naql wal hadhf fa taqulu fi maf'ul min ba'a wa qala mabi'un wa maqul wal aslu mabiyu'un wa maqulun fa nuqilat harakatu al-'ain ila as-sakin qablaha fa taqa sakinan العين وواو وواو مفعول فحذفت واو مفعول فصار مبيع ومقول وكان حق مبيع أن يقال فيه مبوع لكن قلب الضمة كسرة لتصح الياء وندر التصحيح فيما عينه واوا قالوا ثوب مصون والقياس مصون ولغة تميم تصحيح ما عينه ياء فيقولون مبيوع ومخيوط ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي الياء اشتهر. نعم بارك الله فيكم. Hampir semua pembahasan ada di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrib. Pada bab nakal disebutkan ya dengan tulisan terjemahan bahasa Indonesia dan ada kemudahan dari sisi disebutan langkah-langkah pemindahannya di situ. Nanti antum baca baca apa yang ada di kitab tersebut. Nah, kita baca semampu yang kita dapatkan di sini. Karena juga keterulah kita di akhir mau liburan, jadi enggak bisa dengan penjelasan yang apa namanya sedikit demi sedikit, agar antum libur dalam keadaan sudah selesai kitab ini, maka kita percepat. Nah, barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah, idza buniya maf'ulun minal fi'lil mu'tadil aini bil ya'i awil wawi, apabila maf'ul, isim maf'ul dibangun dari fi'il mu'tal ain, isim maf'ul dibuat dari fi'il mu'tal ain, yaitu fi'il ajwab, fi'il ajwab ya, yang mu'tal tersebut berupa ya atau wawu. Nah, seperti ba'a atau qala, ba'a untuk mu'talnya mu'tal ya, qala untuk mu'tal wawu, ba'a yabi'u qala yaqulu. Nah, wajib fihi ma wajib fil if'al wastif'al, maka wajib padanya itu terjadi pemindahan harokat dan pergantian. Wajib fihi ma wajib fi if'al wastif'al, wajib pada maf isim maf'ul tersebut seperti yang wajib pada if'al dan istif'al, minan naqli wal hadfi, berupa pemindahan huruf dan terjadi penghapusan. Fataqulu fi maf'ulin min ba'a wa qala, maka engkau berkata pada isim maf'ul untuk fi'il ba'a dan qala, mabi'un dan maqulun, mabi'un maqulun, wal aslu mabyu'un, asalnya mabyu'un dari maf'ulun, wa maqwulun jamak dari maf'ulun juga. Fanukilat harakatul aini ila sakin qoblaha, maka huruf maka ain kalimahnya, ain kalimahnya, harokat ain kalimah dipindah kepada huruf sukun sebelumnya. Ain kalimah di situ berupa huruf ya pada mabi atau pada mabyu, dan ain kalimahnya wawu pada makwul. Nam, ya dan wawu huruf lin, huruf ilat. Apa yang harus kita lakukan? Pindahkan harokat huruf ini kepada huruf sebelumnya, karena huruf sebelumnya huruf sahih yang sukun, karena huruf sebelumnya berupa huruf sahih yang sukun, maka dipindah, maka ketika dipindah menjadi yang mabiyo menjadi mabui, mabui, mabuiun gitu ya. Mim ba yang doma, lalu ya sukun, wawu sukun, lalu ain. Begitu juga pada makbulun, ketika dipindah menjadi makul, mim qab doma, wawu sukun lagi, lalu lam. Nam, fanukilat harokatul aini ila sakin qablaha, maka huruf, maka harokat ain kalimah dipindah ke harokat huruf sukun sebelumnya, dipindah ke sukun sebelumnya. Faltaqa sakinan, maka jadi ketemulah dua sukun pada, yaitu ya dan wawu pada mabyu, atau wawu dan wawu pada makbul. Nah, ketemu dua sukun. Al-ain wa wawu maf'ul, yaitu ada ain dan wawu pada maf'ul. Fahudifat wawu maf'ulin fasara mabi'un wa maqulun, maka dihapuslah wawu maf'ul, dihapus wawu maf'ul, yaitu wawu pada timbangan maf'ul dihapus, maka menjadi mabi'un dan maqulun. Wakana haqqu mabi' an yuqal fihi, dan pada lafadz mabi' harusnya dia diucap mabu'un, harusnya diucap mabu'un. Nah, tadi apa asalnya? Mabyu'un, mabyu'un ya. Ketika terjadi nakal harokat ketemu wawu dan ya yang bersukun, dibuang apa wawunya. Nah, maka menjadi mabui'un, mabui'un. Setelah itu apa yang terjadi? Harusnya mabui'un ya-nya dirubah menjadi wawu, menjadi mabu'un. Harusnya gitu, mabui. Harusnya apa? mabuyun itu harusnya. Sebab babu dibuang, yang tersisa adalah mim fathah ba yang doma lalu ya yang sukun menjadi mabuyun itu harusnya. Lalu apa yang terjadi? Ya harus dirubah menjadi babu agar mencocoki harakat sebelumnya, maka menjadi mabuun. Nah, enam. Artinya kalau secara kaidah ilal ya dirubah menjadi babu menjadi mabuun. Enam. Wa kana haqqu mabiun an yuqal mabuun. Lakin qalabu dhamata kasratan. Namun mereka justru merubah dhamma menjadi kasra. Litasihal ya agar ya-nya selamat, agar ya-nya tetap tidak diubah menjadi wawu. 6. Mengerti? Yang tadinya mabuyun ba-nya dirubah menjadi kasra menjadi mabiun, mabiun. Bukannya ya dirubah menjadi wawu. Nah, namun mereka lakukan kebalikannya, menyelamatkan ya, bukan menyelamatkan harokat, menjadi mabiun. Nah, lakin qalabu dhamata kasratan litasihal ya. Namun mereka justru merubah dhamma menjadi kasrah untuk menyelamatkan ya, agar ya-nya tetap. Wa nadarat tashihu fima ainuhu wawun. Dan jarang terjadi tashih pada kata yang ainnya wawu. 6. Jarang. Artinya bisa terjadi namun jarang. Nadir. Qalu faubun maswuwun. Faubun maswuwun. Nah, di sini wawunya tetap di situ ya. Faubun maswuwun, kain yang disimpan. Wal qiyas masunun. Qiyasnya masunun. Apa qiyasnya? Terjadi perpindahan harokat lalu membuang salah satu wawu. Untuk kiasnya masunun yang dijaga yang disimpan. Walugatu tamim tasehu ma'ainuhu ya'an ma'ainuhu ya'un. Dan bahasa Bani Tamim mentashi kata yang ainnya berupa huruf ya. Fayaqulu mabyu'un wa makhyutun. 6. Mabyu'un mentashi yang ainnya ya. Nah, kalau yang telah kita lewati tadi apa? Mabiun. Mabiun ya, terjadi nakal harokat lalu penghapusan huruf. Kalau di sini tidak terjadi nakal, tetap pada wazan maf'ulun. Mabyuun wa makhyutun. Nah, tetap ikut wazan maf'ulun. Kaidahnya terjadi nakal harokat lalu penghapusan huruf, lalu setelah itu penggantian harokat. Itu kaidahnya. Walihada qala al-musannif rahimahullah, karena itu musannif berkata wa nadara tashihu dhil wawi wa fi dhil ya'i ishtahar. Nah, karena itu musannif berkata jarang tashih kata yang dia itu berasal dari yang ainnya wawu dan pada yang ainnya ya menjadi perkara yang mustahar terkenal, yaitu pada apa? Pada lugha Bani Tamim. Nah, sikit lagi baca. Qala al-muallif rahimahullah wa sahih al-maf'ul min nahwi ada wa'li lil in lam tataharra al-ajwada. Naam. Artinya tashihkanlah isim maf'ul dari lafaz seperti ada dan i'lalkanlah apabila kita tidak menemukan hal yang lebih baik. Lanjutan. Qala syarih rahimahullah إذا بني مفعول من فعل معتل اللام فلا يخلو إما أن يكون معتلا بالياء أو بالواو. فإن كان معتلا بالياء وجب إعلاله بقلب واو مفعول ياء وإدغامها في لام الكلمة هو مرمي والأصل مرموي. فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. وإنما لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا هنا لأنه قد تقدم ذكره. نعم حسب. قال شارح رحمه الله تعالى إذا بني مفعول من فعل المعتل اللام فلا يخلو إما أن يكون معتلا بالياء أو بالواو. Jika isim maf'ul dibuat dari fi'il yang mu'tal lam yang sebelumnya tadi mu'tal ain, sekarang pindah ke mu'tal lam ya. Jika isim maf'ul dibuat dari fi'il yang mu'tal lam, yang lamnya huruf ilat, fala yakhlu, maka isim tersebut tidak lepas dari imma an yakuna mu'talan bil ya au bil wawi. Maka isim tersebut tidak lepas dari mu'talnya berupa huruf ya, lamnya berupa huruf ya atau berupa huruf wawu. Fa in kana mu'talan bil ya'i wajaba i'laluhu biqalbi wawin maf'ulin ya'an. Jika dia itu berupa mu'tal lamnya huruf ya, maka wajib di'iklal, wajib terjadi iklal. 6. Apa iklalnya? Biqalbi wawi maf'ulin ya'an, yaitu dengan mengganti wawu pada maf'ul menjadi ya. Wawu pada maf'ul yaitu huruf setelah ain, maf'ulin, setelah ain ada wawu, itu namanya wawu maf'ul, dirubah menjadi ya. Wa idghamuha fil lam kalimah, lalu setelah itu diidgham pada lam kalimah, yang lam kalimah tadi berupa ya, maka terjadi tasdid. Setelah itu terjadi tasdid ya. Nah, diidgham contohnya marmiyun, lihat terjadi idgham ya, ya marmiyun. Wal aslu marmuyun, itu asalnya dari wazan maf'ulun, roma yarmi, fiilnya roma yarmi, romyan, romin. Nah, lalu marmiyun, asal marmiyun adalah marmuyun. Qala fajtama'atil wawu wal ya. Nah, pada marmuyun ini berkumpul wawu dan ya, berkumpul wawu dan ya. Wasabaqat ihdahuma bisukun, yang salah satu dari keduanya huruf ilat ini diawali oleh sukun. Faqulibatil wawu ya'an, maka wawu dirubah menjadi ya. 6. Wawu dirubah menjadi ya, menjadi marmuyun. Lalu wa udghimatil ya'u fil ya, lalu ya diidgham kepada ya. Wa inna ma lam yadhkur musannif rahimahullah taala hadahuna li'annahu qad taqaddama dzikruhu. Al-musannif yaitu Ibnu Malik, Al-Musannif yaitu Ibnu Malik rahimahullah taala tidak menyebutkan di sini karena telah lewat pembahasannya, telah lewat penyebutannya. Lanjutan. Qala syarih wa in kana mu'tallan bil wawi fal ajwadu tashihu illam yakun al fi'lu ala fa'il nahwu ma'duwin min ada wa li hadha qala al musannif min nahwi ada wa minhum man yu'illu fa yaqulu ma'diyun fa in kana al wawi ala fa'il fa sahih al i'lal nahwu mardiyin min radiya qala Allah ta'ala irji'i ila rabbika radiyatan mardiya والتصحيح قليل نحو مرضو. نعم. قال شارح رحمه الله وإن كان مؤتلا بالواو فالأجود تصحيح. Jika berasal dari mu'tal wawu, yaitu huruf ilatnya lam kalimahnya berupa wawu, fal ajwad tashih, maka yang bahasa yang bagus adalah dengan mentashih. Itu bahasa yang ajwad, yang hampir fasih atau fasih, yaitu tashih, menetapkan wawu tidak diganti menjadi ya. Illam yakunul fi'la ala fa'il, selagi fi'ilnya tidak mengikuti timbangan fa'ila. Nahwu ma'duwun, ma'duwun min ada, ada ya'du dari timbangan fa'ala yaf'ulu, ada ya'du bukan timbangan fa'ila, berarti dari apa? Fa'ala yaf'ulu. Walihada qala al-musannif, karena itu berkata musannif min nahwi ada, seperti pada contoh ada. Wa minhum man yu'il, namun juga ada ulama yang melakukan iklal, iklal pada ma'duwun ya. Fayaqulu, maka yang mengiklal ini berkata ma'diyun, ma'diyun, seperti mengucap marmiyun. Nah, Fa'inkanal wawiyu ala fa'il, jika wawunya itu ada pada fi'il yang mengikuti timbangan fa'il, fasohi i'lal, maka yang sohi dia itu terjadi i'lal, yaitu apa? Merubah wawu menjadi ya. Contohnya mardiyun, mardiyun min rodia, rodia wawunya berasal dari, asalnya rodiwa ya, wawu berasal dari wawu rodiwa, lalu dirubah menjadi ya, rodia, karena berasal dari masdar ridwan, ridwanun, ridwan berarti menunjukkan ada wawu di situ. Ridwan alif dan nunnya tambahan, pada masdar, asalnya dari ro, dot dan wawu, yang fiilnya berarti ro diwa. Lalu terjadi iklal pada iklal yang telah kita lewati. Apa itu? Huruf ilat wawu sebelumnya kasro, maka diganti menjadi ya, rodia. Nah, berarti pada rodia ini fiil mu'talam yang dia itu wawu. Kalau asalnya wawu, maka yang tashih adalah terjadi iklal, yaitu apa? Wawu berubah menjadi ya, itu iklal namanya. Nah, contohnya pada mardiyun, asalnya marduun, lalu berubah lagi menjadi marduyun, lalu berubah lagi menjadi marduyun, lalu mardiyun. Nah, untuk lebih jelas dimohon untuk membaca kitab Al-Mumti' ya, untuk tambahan penjelasan yang ada. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fatashihu qalil. Tashih, menetapkan wawu pada fi'il yang seperti ini, qalil, sedikit terjadi ya. Contohnya kalau mentashih membaca marduun, marduun. Nah, sedikit lagi baca. Qala al-mu'allif rahimahullah, kadza kadza wajhain jal maf'ul min dzil wawi la majm'in aw fardin ya'i. Naam, barakallahu fikum. Demikian pula boleh dua wajah maf'ul, boleh juga demikian pula boleh dua wajah, dua segi pada maf'ul yang mu'tal wawi, lam jamaknya atau lam mufradnya dengan jelas. Naam, lanjutan. Qala syarih rahimahullah, idza bunya ismun ala fu'ul fa in kana jam'an wa kanat lamuhu wawan jaza fihi wajhan at-tashih wal i'lal nahwu 'usayyin wa duriyyin fi jam'i 'asan wa dalwin wa ubuwin wa nujuwin jam'i abin wa najwin wal i'lal ajwad min at-tashih fil jam'i wa in kana mufradan jaza fihi wajhan al i'lal wat-tashih wat-tashih ajwad nahwu 'ala 'uluwan wa 'ata 'utuwan ويقل الإعلال نحو قسى قسيا أي قصوة. نعم. قال الشارح رحمه الله: إذا بني اسم على فعول فإن كان جمعا وكانت لامه واوا جاز به وجهان. Jika isim dibangun di atas wazan fu'ul, jika isim dibuat mengikuti wazan fu'ul, fa in kana jam'an, jika dia itu berupa jamak, wa kanat lamuhu wawan, yang lamnya berupa wawu, jaza fihi wajhan, maka boleh padanya dua wajah, at-tashihu wal i'lal, menetapkan wawu dan mengiklal, yaitu merubah menjadi ya. Nahu isiyun, isiyun, nahu isiyin, yaitu isiyun dan duliyin, duliyun. Fi jami asal, asan wa dalwun, jamak untuk asan wa dalwin. Nam asan tongkat, dalwin ember. Wa abuun, demikian juga pada abuun. Wa naju, najuun, jamak untuk abin wa najwin. Nam. Wal i'lalu ajwadu min tashih fil jam'i, dan i'lal di sini lebih bagus, lebih pasih daripada mentashih, daripada menetapkan, menetapkan wawu pada jamak. Isiyun ada iklalnya, untuk melihat iklal di kitab Al-Mumti' ya, bagaimana isiyun berubah menjadi, terjadi perubahan pada isiyun ini. Nah, kalau wa ingkana mufradan jaza fihi wajhan, jika dia itu berupa isim mufrad, maka boleh padanya dua wajah, al-iklal wa tashih, boleh mengiklal, boleh mengganti wawu jadi ya, dan juga boleh mentashi, yaitu menetapkan wawu. Watashihu ajwad, watashihu ajwad. Nah, dan menetapkan wawu lebih ajwad, lebih baik. Nahwu ala uluwan ata utuwan. Wayaqilul i'lal, dan jarang terjadi i'lal. Contohnya qasa qisiyan, ay qaswatan. Nah, asalnya wawu. Satu bait lagi kita akhiri untuk pagi ini. Insyaallah satu pertemuan lagi selesai ya, hari Sabtu. hari Sabtu insyaallah sekali pertemuan lagi, karena khawatirnya antum ahad sudah pulang, khawatirnya antum ahad itu sudah boleh pulang, sehingga apa, sehingga hari ahad kita sudah selesai karena diselesaikan di hari Sabtu. Nah, semoga bisa selesai Sabtu insyaallah. Barakallahu fikum. Lanjutan satu bait lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa sya'a nahwu niyya min finnuwami wa nahwu niyya min shududuhu numi. Naam. Qala mu'allif, atau kita artikan langsung biar cepat, artinya telah terkenal seperti lafaz nuyam pada arti kata nuwam, tetapi seperti lafaz nuyam dianggap sad. Lanjutan. Qala asy-syarih idza kana fa'alun jam'an lima 'ainuhu wawun jaza tashihuhu wa i'laluhu in lam yakun qabla lamihi alifun ka qawlika fi jam'i sha'imin suwamun wa shiyamun wa fi jam'i na'imin nuwamun wa nuyamun fa in kana qabla lam alif wajaba at-tashih wal i'lal shadh nahwu suwamin wa nuwamin wa min al i'lal qawluhu fama arwaqa an-niyama illa kalamuha. Naam, barakallahu fikum. Qala sarih rahimahu ta'ala idza kana fa'alun jam'an lima 'ainuhu wawun jaza tashihuhu wa i'laluhu. Jika fu'al menjadi jamak untuk kata yang ainnya berupa wawu, maka boleh mentashih dan mengiklal. Illam yakun qabla lamihi alif, selagi sebelum lamnya tidak ada alif. Kaqalika fi jam'i sha'im, seperti ucapanmu untuk jamak sha'im. Nam sha'im terjadi iklal, asalnya apa? Sawim. Asalnya sawim. Apa jamaknya? Suwamun dan siyimun. Naam. Wa fi jam'i na'im nuwamun dan nuyamun. Afan tadi suwamun dan suyamun. Suyamun, naam, salah cetak di kitab ana. Wa fi jam'i na'im nuwamun dan nuyamun. Naam. Asalnya naim, asal nawimun, nawimun asalnya. Nah, lalu menjadi, lalu jamaknya nuwamun atau nuyamun, tashih atau iklal. Nuwamun untuk tashih, nuyamun untuk iklal. Qala fa in kana qabla lami alifun wajib tashih. Jika sebelum lamnya berupa huruf alif, maka wajib mentashih. Wajib mentashih, yaitu menetapkan wawu. Wal iklalu syad, dan mengiklal adalah sad. Mengiklal adalah sad. Naam. Nahwu suwamun wa nuwamun. Mentashih ya. Suwamun dan nuwamun mentashih. Wa min al-iklal qawluhu, dan termasuk dari iklal ucapan mereka fama arraqa nuyamu fama arraqa nuyama illa kalamuha. Syahidnya di situ nuyam. Terjadi iklal. Ya, wawu berubah menjadi ya, nuyam. Naam. Wa ma arraqa nuyama illa kalamuha. Tiada yang membuat mereka tidak dapat tidur kecuali kalamuha, pembicaraannya, pembicaraan tentang wanita yang disanjung oleh penyair. Naam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan sampai bait yang ke 985. Kita usahakan satu pertemuan lagi bait berikutnya, yaitu bait 986. 986 sampai selesai ya. Untuk sekali pertemuan lagi insyaallah. Karena sepertinya antum sudah bisa pulang di hari Ahad sepertinya. 6. Barakallahu fikum. Kalau sampai tidak selesai, kita adakan jam tambahan sebelum antum pulang, entah itu malam atau mungkin siangnya atau paginya. 6. Dengan harapan kita sudah bisa menyelesaikan kitab ini sebelum libur semester atau tes semester. 6. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang kurang jelas, silakan baca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, 6 kitab sorof yang sudah dalam bentuk bahasa terjemahan bahasa Indonesia, dan juga bisa dengan mengulang-ulang mendengar audio. Insyaallah ta'lim-ta'lim kita ini tersimpan audionya di channel Bimbel Masjid Umar bin Khattab. 6 bisa join ke channel tersebut untuk mendengarkan audionya. 6 dan juga insyaallah pada pembahasan-pembahasan akan datang dari pembahasan kitab Al-Mumti' kita akan lewati bab iqlal juga. Sehingga yang belum jelas, anggap ini sebagai mukadimah untuk mengerti tentang iqlal secara sekilas. Nanti pembahasan kita akan melewati pembahasan tersebut di kitab Al-Mumti'. Nah, karena kita lagi ada taklim online juga, ada audionya juga untuk kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, yang taklim-taklim ini audionya disimpan di channel khusus yang dia itu dari http telmi ilmu sorf 6. Insyaallah akan kita bahas ulang pembahasan iqlal ini sehingga lebih maksimal ketika kita membahas di kitab tersebut. 6. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.